Mulai ini gue ya. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Pol nopira le ya. Sang nopira le. Alinia kali pol ngisor ya. Alin. Tengah ya. Tengah pol ngisor. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baqiyatu sholihatu. Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu te dunya utai bondo wal-banuna lan pira-pira anak lanang zinatul hayatid dunya iku dadi pepaese penguripan dunya. Wal-baqiyatus sholihatu utai pira-pira al-baqiyatus sholihat. Satu kalimat-kalimat keabadian. Iku khairun luwe apik inda robbika menurut pangeran sira apane saben apane ganjarane wa khairun luwe apik apane amalan dadi angen-angene qala dawu sapa Ibnu Abbas bin Sa'id bin Jubair wa ghairu wahidin minas salafi lan sa liyane wong sitok minas salafi al-baqiyatu sholihat uta maknane al-baqiyatu sholihat iku as-shalawatul khamsu iku salat kang 5. Waqala Atok bin Abi Rabah wa Sa'id bin Jubair an Ibn Abbasin al-baqiyatu sholihat utai baqiyatu sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa kadalan kaya mengkene suila den takoki sapa amirul mukminin Utsman radhiyallahu anhu anil baqiyati sholihat. Ma hiya mal tayopo hiya ti al-baqiyatu sholihat. Faqala hiya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rawahu min riwayat Al-Hakim sapa Al-Imam Ahmad hadatsana Abu Abdurrahman Al-Muqarri hadatsana Haywa hadatsana Abu Aqil annahu sami Al-Haris Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaqul jalasa lungguh sapa Utsman Utsman yauman ing dalam siji dina wa jalasa lungguh kita mau sertane Utsman pada mongko teko Utsman sapa Al-Muadzin sapa tukang azan pada mongko njaluk sapa Utsman bima ing lan banyu fi ina ing dalam ada azunuhu nyongko ingsun ing mak saya kunu bimudun ngene iku berarti kira-kira sambut. Fatawa doa muka wudhu sopo Utsman. Sumakol ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tawa doa wudhu sopo Rasulullah wudhu iklan wudhu ingsun hada iklan wudhu. Sumakol man tawa doa wudhu ihada. Man disapani wong tawa doa wudhu sopo man wudhu iklan wudhu ingsun hada iklan wudhu. Sumakol mafad sholat sholat duhri. Terus sholat duhur. Gufira lagu makana bena subhi. Antara ini duhur nganti subuh di sepura salai. Sumakol sholat asroh. Gufira lagu makana bena duhri. Namun sholat ngasar antar ning ngasar dhuwur di sepuro summa sholal maghrib ghufira lahu ma baina wa bainal asri summa sholal isya ghufira lahu ma baina wa bainal maghrib summa la'allahu mongko menawa-menawa saat temene wong ya bitu bermalam sapa man ya tamarahu khalis seluruh sapa man ing dalam dosa maksudnya lela tau ing dalam bengine man summa ing koma mongko nuli lamun jumeneng sapa wong fatawa doa mongko wudu sapa man wa sholalan sholat sapa man sholat asubi ing sholat subuh lan sholat subuh ghufira lahu ma baina wa baina sholat isya. Wa yauta iki kabeh ku al-hasanat yudhibna sayiat. Iku pira-pira ngamal apik yudhibna kang ilangi apa hasanat asayiat ing pira-pira ngamal elek. Kalu padha matur sapa para sahabat, matur teng Utsman. Hadhihi al-hasanat. Niku kan al-hasanat. Famal baqiyatu sholihat. Al-baqiyatu sholihat iku napa ya Utsman? Qul la ilaha illallah subhanahu wa alhamdulillah wa allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah al-aliyil azim. Tafarrud bi. Salaman apa kali? Kali. Warawahu Malik an Umar bin Abdullah bin Sayyid an Sa'id bin Sayyid al-Baqiyatu sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Muhammad bin Ajlan an Umar qol sa'alan Sa'id bin Sayyid anil baqiyati sholihat fakultu moko matur ingsun as-shalat wasiyam. Sing diarani baqiyatu sholihat poso lan salat lan poso. Faqala moko dawuh sapa Sa'id bin Sayyid lam tusib ora bener sira. Fakultu az-zakat wal haji. Ben iku zakat lan haji. Faqala mung kedawa sapa Sa'id bin Musayyib lam tusib ora bener sira. Walakinna gunna tetapi ne uti al-baqiyatu sholihatu al-kalimatu khamsu pira-pira kalimat sing 5. Ben iku la ilaha illallah wa allahu akbar wa subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Ibnu Jurayj akhbarani Abdul bin Usman bin Khaisam an-Nafi' bin Sirjis annahu akhbarahu annahu sa'ala Ibnu Umar anil baqiyati sholihat qala La ilaha illallah wa Allahu akbar wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Ibnu Jurayj wa qala Atha' bin Abi Rabah misla dzalik. Qala Mujahid al-Baqiyatu Shalihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Wa qala Abdur Razzaq barona Ammar bin Hasan wa qala tafiqali al-Baqiyatu Shalihat qala la ilaha illallah wa Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Kunna iku al-Baqiyatu Shalihat iku kang aran al-Baqiyatu Shalihat. Niku kalimah-kalimah sing duwe nilai keabadian. As-Shalihatu sing layak diucapno kawula utawa sing layak panjang zaman. Wene iki kula terangno wis niki ilmu-ilmu tuwa niki ilmu ikhlas ya ilmu sing paling abadi. Niki kula terangno marojeknya. Kitab ini kitab Ibnu Katsir, ya tafsir Ibnu Katsir. Termasuk tafsir-tafsir yang menjadi muktamad yang menjadi standar di luar tafsirnya Imam Suyuti Jalalain terus Ibnu Katsir. Termasuk kitab Marojek ya, tenggene Al-Azhar di beberapa universitas dunia juga pondok-pondok di seluruh dunia wis termasuk muktamadnya tafsir napa Ibnu Katsir. Nyaten kula terangaken. Al-malu wal banu nazinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihati khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ya selama ini kan kita sering wiridan, entah wiridan dari sholat, entah wiridan mergo melok tahlil tanggane mati. Semacam-macam mengwiridan itu kadang katut-katutan. Tapi ini kita terang lagi masalah al-baqiyatus sholihat. Dunia mbak anak itu mau kepaisa dunia. Ngedikannya pangeran wal-baqiyatus sholihat. Kalimat-kalimat sing abadi. Bagian maknanya abadi. As-sholihat itu sing layak sepanjang masa. Ini ku namung limang kalimat. Ini ku la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kulau mungkin semenjak sekarang ya, karena kulau pun pula balik matur saya itu umur 40 tahun. Mungkin semenjak sekarang saya akan mereset ulang atau mereview ulang kenapa desain ya. Desain urutan-urutan wiridan. Ya urutan-urutan wiridan. Tapi wiridan itu dipakai wazifah ya. Atau dipakai tahlilan atau dipakai apa saja ya. Kenapa urutannya demikian kulau terang. Ini marojeknya ulama-ulama ya. Jadi ngeten ya. Sebelum alam raya ini diciptakan, itu tentu Allah itu sendirian. Ketika Allah sendirian, dalam banyak hadis kutsi diterangkan, kana wallahu wala syai'a ma'ahu. Ketika Allah itu ada, lainnya tidak ada. Berarti Allah sendirian. Sehingga ketika Allah bersifat mukhalafatul khawadisi, bahwa Allah itu pasti beda dengan sesuatu yang khawadis, yang ada, yang makhluk. Itu ditentang oleh ulama-ulama yang lebih tahqiq lagi. Jangan mukhalafatul khawadisi, Allah itu beda dengan makhluk. Dan sebelum ada makhluk, beda dengan siapa? Jadi yang lebih detail nak wiridan, gak mukhalafatul khawadisi, tapi mukhalafatul ghairi. Pokoknya Allah beda dengan yang lain. Mergo nak sama dengan makhluk, berarti ketika Allah sendirian, bedanya dengan siapa? Khawadis kan ada kemudian. Tapi itu polemik-polemik khas ilmu kalam. Ini kalau terang. Nah, berarti ketika orang melafadzkan la ilaha illallah dengan makna yang pernah saya ajarkan di sini, ora ono sing wujud hak kecuali Allah Taala. Itu satu kalimat yang benar-benar abadi. Yaitu kalimat yang nyata. Karena ketika Allah ada, tentu alam raya ini tidak ada. Berarti yang ada hanya Allah. Adanya alam raya ini kemudian juga termasuk punya imbas adanya surga dan neraka. Karena surga dan neraka diciptakan karena alam ini nanti ada manusia. Sembutik bilbonon rokok, sing soleh bilbonon apa? Suwargo. Itu profan semua. Profan itu artinya ya tidak berstatus berkeabadian. Sebab itu kalimat tertinggi adalah la ilaha illallah. Sehingga Kanjeng Nabi kalau muji afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat sejati yang paling afdal diucapno aku lan para nabi sedurunge aku, dia namung la ilaha illallah. Niki rungokno tenan. Tapi kamu jangan berkali-kali, jangan sekali-kali mengatakan saya melafadzkan la ilaha illallah itu akan menjadi salah. Makanya saya pernah ngajarkan di sini lewat kitab hikam. Ojo geman wiridan itu diberi mutakalim. Ya. Ini rungono tenan ya. Ojo geman wiridan itu diberi mutakalim. Misalnya, usab bihu subhanallah. Saya membaca tasbih subhanallah. Saya melafadzkan la ilaha illallah. Karena dengan demikian itu subjektif. Sepihak kamu dan bayangan kamu sejauh bayangan kamu. Berarti orang mencakup seluruh hakikat yang terjadi. Sebab itu semua wiridan ajarannya Nabi langsung. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Dengan demikian kalimat ini mewakili hakikat yang ada tanpa terganggu subjektivitas atau keterbatasan manusia. Tapi nak sampean misale muni Gusti, kula nyucekno jenengan. Nyucekno jenengan itu misale wong sing dugane terkabul maknane nyucekno jenengan pengiran tenan tak jaluki ya ngabuli. Dia punya subjektivitas sehingga suatu saat tak dungane ra terkabul, jare nak dungom mesti dikabulno. Saiki ngobot. Maksude piye to Gusti? Kan rawan ada protes. Jika saya katakan, dan saya yakin betul, dan saya tidak takut malaikat dalam hal ini, saya yakin betul. Kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan saat mengatakan wanahnu nusabbihu? Karena malaikat salahnya itu bilang wanahnu nusabbihu. Kita membaca tasbih. Ya Allah, bagaimana mungkin kau mengangkat Adam jadi khalifah? Sementara Adam nanti perilakunya wayasfikun dima. Atas alufiha mayusidufiha wayasfikun dima. Nanti Adam paling rusak bumi, mengalirkan darah. Padahal kita-kita ini nusab juhu bihamdi, kita-kita ini membaca tasbih mensucikan engkau. Kata malaikat kita malaikat mensucikan engkau. Itu menjadi malaikat salah, karena pengiran malah tersinggung. Wong darani aku suci, kok diragukno keputusanku salah, pengiran tersinggung. Itu kan sama dengan malaikat bilang gini, Gusti, jadi kan tak suci-puji tenang, tak suci-sucinya tenang, jubilnya dia keputusan kok rawan salah. Jadi kok Adam buat dadaknya apa? Kalisa. Itu artinya malaikat ragu terhadap keputusannya Allah. Jadi gampang aneh, usul Gusti. Jadi pangeran disomasi, pangeran diintropsi. Kenapa? Yang benar aja Gusti. Tak puji-puji tenang, jebule geledek kayak keputusan tak salah. Paham ya? Karena malaikat bilang, wanah nunusab. Kita ini membaca tasbih, mau coba tasbih, maknanya anjujakno pangeran, termasuk suci dari kesalahan. Bahkan suci dari potensi salah, bukan sampai salah, bahkan suci dari potensi salah. Kalau pangeran suci dari kesalahan, suci dari potensi salah, suci dari kejanggalan, suci dari segala yang tidak layak, ya sudah kita bilang saja subhanallah maha suci. Kita tidak usah bilang saya, kalau saya ini kan rawan ada keterbatasan, ada kejanggalan, ada kebodohan, macam-macam. Paham ya? Nah ini perlu keluaturakan, sebab itu semua wiridan sing abadi nu namung subhanallah wa wallahu nabah akbar. Niki rumangsa tenan. Sehingga ketika kita nanti mati utawa mengke teng ora-ora masak. Niku ketika Kanjeng Nabi dikei hak pangeran, "Mat, saiki sapa wae sing ape mbok syafaati iku hak emat, tak turuti." Itu dalam semua riwayat fa akhiru lillahi sajidan wa ahmaduhu bimahamida alamani harfi. Ketika wong njaluk syafaat Nabi Ibrahim raiso, Nabi Adam raiso, Nabi Musa raiso, Nabi Isa raiso, kabeh nabi raiso. Ternyata Nabi Muhammad muni iso wadene yo raiso. Jadi Kanjeng Nabi muni, "Iya, aku iso nyafaati." Pikirane Nabi itu gampang. Ternyata Nabi muni iso luwih tawadhu timbang muni nabi-nabi raiso. Nabi-nabi muni raiso mergo setengah sungkan mbek pangeran. Pangeranku wa dibal yo malam yahdob qablahu mista. Pangeran sekarang murka yang tidak pernah murka kayak sekarang. Jika nabi-nabi ku grogi. Nabi Muhammad tenang aja. Warung wong wis dalam keadaan panik. Jenengan sakit ya Rasulullah nyafaati jare Nabi. Ya iso. Ternyata Nabi maknane iso itu fa akhiru sajidan. Terus Nabi jungkel sujud nang pangeran. Dan beliau muji-muji pangeran bi mahamida. Dengan puji-pujian sing luar biasa. Saat itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Rata-rata ulama pujian itu adalah termasuk yang dipakai sholat itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun apa? Lillah, segala kehormatan, segala kesucian, segala yang baik-baik itu lillah milik engkau. Jadi Nabi sendiri itu tidak mengajukan, Gusti ini kumat kula nanti ke madrasah, ini ke masjid, itu raya, pokoknya dia ini muji pangeran. Mboten, nak ngono aja, men, pangeran diwarai ngono. Jadi gue duit kudunya aku, ya malah nyorok, sampean. Demen ngani ngoyo, sampean, paham ya? Ini ku kiai, Gusti begani mulang, jadi gue cangkem gawean ku, ilmunya ya, Pak. Misalnya orang kere sabar, ini ku kere Gusti sabar. Sabar ya kok aku, kere ini ya kok aku, ini bisa sabar ya kok. Aku tetap kalah. Semua bentuk ngamal diajak dengan pangeran seperti orang guna. Gunan. Mau ini kaji Nabi, mau ini ngono. Kaji Nabi, ya selama itu tenanan, begitu Nabi. Paham dengan, kelirannya pangeran, dia paham. Makanya dia Nabi hanya, At-tahiyyatu, segala kehormatan. At-tahiyyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatun apa? Dan beliau tidak mengajukan permintaan apapun, ya sudah gitu, muji-muji terus. Muji pangeran terus. Nah, sesuai pangeran kan pusing, dipuji terus. Dasar pangeran itu berso, menusa muji, dia karep. Sesuai pangeran tako, ya Muhammad irfa roksak, wasal tuktok. Mas, amin muji terus, amin cucu terus, saya sirami kuangkep, ini jalo obok. Ya, Akhirnya kaji nanti lagi karena Allah yang nyuruh kan gak ngelamat karena Allah yang memberi hak memberi ruang kowe ku karep piye to manjaluk apa irfa roksa wasal napa tokto akhire kaji nabi ngangkat sirai bareng ngangkat mustakane apa mas umat kula kak Gusti sing nemu akal akal sing tak usina tau buntu tau macam-macam niku sebudi mawon nak ya tetep ngeseni nak la ilaha illallah pangeran tetep jenengan piye wae kabeh dosane Bani Adam ku profan iso ilang tapi kamale yo ilang yo ora dosane tok ya kowe cakep to salah paham lho gak iki ben sampean adil kok nek sampean dosane tok ilang kamale ra ilang kamale lah yo ilang lho misale ke sedekah duwe sapa yo duwe pangeran nah kowe ngamal bangun masjid ge madrasah duwe sapa kok kok duwe pangeran kok pamer pangeran demen diguyut wong oleh ku mbok pamerno kan gak ada gunanya semua paham ya gak ada gunanya semua. Ngamal-ngamal ku ilang kabeh. Karena ngamal soleh itu rawan nganggo duit, duit wae pangeran. Kowe sujud nganggo bathuk, ya bathuk gaweane napa? Mulane pangeran ketika ning ayat-ayat jihad kul ingkana abakum wa abnaukum niku, nak anakem bojonem, kancanem terus donyanem wa masakinu tardona omahmu luwe mbok senengi tinimbang Allah, kowe atok mlebu neraka ya. Ada sahabat yang tanya, Gusti mosok pangeran sadis ngono, mosok wong kon perang padahal no ninggalo anak bojo. Wong kan wajib ngurmat anak bojo, Gusti. Jare jabe kanjeng Nabi. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Kowe kok muni bojo piye? Kowe ketemu wak, ketemu gede 20 tahun terus mbok keloni. Kok iso muni wak niku piye sing gawe nyawa pangeran sing desain ayu pangeran. Wong ketemu gede sing ngekek nyawa pangeran saiki mbok aku bojomu. Ketika pangeran ngonton, kowe saiki jihad ora usah merhatekno bojomu, kowe wajib perang bela Kanjeng. Nah, sahabat ada yang tanya, tapi bojo kula teng omah ya. Kata bojo kula iku nek ngarep pangeran kan salah. Lho nek kowe ngaku bojo malah iku aku sing gawe dari pangeran. Paham? Artinya di depan Tuhan enggak bisa diperbandingkan iki bojo kula anak kula. Wis anak piye? Wong kowe kumpul bojo menuruti nafsu. Iku anak iku bonus bar ngono ya mbok. Mbok kula soro. Ngrumatem yo ora ikhlas ben gede ngrumat kuwe. Ngrumate nganggo kompen sapi. Paham ya? Wong nuntun kuwe nak setruk. Macem-macem. Paham. Wong ade pondok iku nglanggengno dinasti, ben ora dinasti liya sing mimpin, kuwe mbok ikhlas mbok ora. Yo ora jelas. Anggone kita bae tiyang Gus. Ngger kiai kan diwarisi Gusti berarti pondok monarki dinasti. Ya iya dinasti nak. Nak kuwe ra cocok yo lawan. Lane Gus-gus wajib ngalim dadi sing lawan niku grogi. Lah ora ngalim dilawan ya kupet tenan. Lane cara kula ge demokratis mawon iya pancen Gus iku monarki. Tapi kena akeh ngelawan aku ora apa-apa padha aku bukan diku anggere ngalim sak dure aku. Wah ya meriang kesabaran. Ora apa-apa pakai sistem terbuka asal fair asal apa? Ojo kok drengki tok kiai iku monarki ya bapake mati, si anak-anak mati digendak. Nak kiai anake kuwi ora ngalim kok ora kesingkir dhewe. Biasanya urutannya sampai mantu sih. Urutannya biasanya apa? Mantu sih. Tapi sih, wong liya juga bodoh ibu bar, pindah ning bodoh apa? Semua amal manusia ini kita cerita, kenapa al-baqiyatu sholihat itu hanya diartikan kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar, tidak menyebut amal-amal soleh, kayak haji, kayak zakat, kayak sedekah. Karena kayak lo kayak haji, zakat, sedekah itu kan pakai uang, pakai harta-harta juga milik Allah, semuanya milik Allah. Dan ketika Allah sendiri ini ya tidak ada gunanya semua, manusianya juga tidak ada gunanya, buminya, langitnya juga tidak ada gunanya. Sebab itu al-baqiyatu sholihat, kalimat yang abadi hanya la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ini penting kalau terangkan. Karena sekarang itu sudah hilang ilmu-ilmu kayak gini. Orang itu mendewa-dewakan sedekah, mendewa-dewakan haji, mendewa-dewakan zakat. Memang itu rukun Islam dan bagian dari kebaikan. Tapi kita lupa bahwa ada kebaikan di atas itu. Ini ku kesejatian nak manusia mau tak dermo. Ini ku zaman rung ono menuso, orang ono sedekah, orang ono zakat. Zaman rung ono langit bumi, orang ono sopo-sopo. Sing ono mau Allah, sarang. Nah, ketika kowe wiridan la ilaha illallah itu mindset kembali ke alam sing bisa. Iku ora ana apa-apa sing ana Allah tok. Paham ya? Sing gedhe ya Allah tok, wallahu akbar. Sing duwe daya ya pangeran tok, la haula wala quwata illa billah. Lah di sini ini kenapa al-baqiyatu sholihat diarteni kalimat lima ini, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa. Karena secara riwayat dan teori itu meyakinkan betapa urgennya kalimah ini, betapa hebatnya kalimah ini, itu sampai kiai-kiai di wiridan bersolat. Nah, memang elu di kota Hilang. Tapi podo raro karpe, mau diwajah bolak-balik, terus turun. Nah, itu kemarin perkara. Kiai ini wis raiso nerangno, ya kadang ora paham. Ya sebagian paham, tapi rasa-rasa nerangno, mergo wis rutin keseringan. Akhirnya dianggap biasa, tidak spektakuler. Ya sudah. Makanya kulon termasuk orang modern, tapi masalah ngoten niku kula nganggo ilmu hakikat. Saya itu tidak pernah yakin ketemu Allah kecuali dengan kalimat-kalimat itu. Jadi mereka tidak takut pengiran, hak ngamal apa? Ngamal apa? Itu rasanya ngamal, manusia yang ngamal. Itu tenang. Ya, semuanya kalau cuma takut malaikat, itu takut, semuanya kalau beda banget sih mereka. Makanya ibadah tertinggi itu kesaksian. Kesaksian ini disebut Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Per inci dari wa mahyaya, per detik dari wa mahyaya kehidupan saya, itu hakikatnya tauhid. Karena kita tidak pernah menciptakan nafas kita sendiri. Kita tidak pernah menginjakkan kaki di bumi, kemudian bumi ini milik kita. Ya. Semua perangkat dalam hidup kita, wa mahyaya adalah kesaksian akan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wa mamati, mati ingsun. Makanya kalau saya itu meskipun bom lebih suatu bora mati rawati, teorinya sederhana. Dari Sufyan Ats-Tsauri ditakoi, apa kalau anda mati itu takut? Wah, aku urip wani pemenang mati. Loh, tapi nak mati kan butuh sanggung amal. Dari Sufyan Ats-Tsauri ditakoi, sanggung amal piye? Aku itu ning dunia, aku yang bisa mangan di bojo, ya di dunia, aku lahirku ya di popo. Karena Allah Rahman ngerti-ngerti di bojo, di dunia, ya bisa seneng, bisa guyu, macam-macam. Mergo pengiraannya Allah Rahman. Tidak ada tetap ngono sampai di akhirat. Jadi tenang. Oh, pengirahannya sudah ganti. Maksudnya itu pengirahannya ya pancet Allah. Sifatnya ya tetap baik, Rahman. Jadi tenang. Mereka ini kalau ada tajam yang sepeda. Makanya dia termasuk ulama. Lalu kalau ada kalau kiai khusus teman-teman rugi. Oh, pengirahannya Rahman kok aku khusus teman-teman nak malah rugi. Maksudnya mesti hisap. Orang-orang mesti lah. Selama ini kan kita hubungannya dengan Tuhan kan baik-baik saja. Kita zaman nenggone jero kandungan ibu ya rati popo. Lahir ya udah rati popo. Ngerti-ngerti kayak di bojo seneng, pacaran ya seneng. Di dunia bayang nontok orang kasil ya seneng. Ngerti-ngerti beberapa nikmat kita lakoni, ya kita rasano, ya rasanggung. Lho kowe kok iso seneng ngono mergo pangerane iso, apa mergo pangerane Allah? Lah sopo enggak ora tetep ngono pangerane Allah. Iku jenenge wa mahyaya wa mamati. Mati. Kuabe lillahi rabbil alamin. Dadi. Wong iku wis papan atas, mulane dilatih kon maca donga iftitah, dadi sedurunge Fatihah kon maca iku. Tapi bolak-balik ra roh karepe meneh. Kasusnya kita ini selalu ra roh karep. Nah, kulon termasuk lama sih tugas nerang. Mana gajaran kulon terpakai. Tapi ya tadi, saya pakai ilmu hakikat. Sebenarnya itu ya rana gunanya. Gajaran lah ya rana apa? Yang ada gunanya kertanya apa? Yang kulon puwede. Umumnya orang nalkin mau mati, pas mati nangis. Kulon masuk dia juga tetap nangis. Tenang. Sering kulon takut imut. Ini kan pede. Pede begitu. Tenang. Karena keyakinan saya gitu. Sudah kita diajarkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Zaman kita tidak ada diadakan oleh Allah. Zaman kita tidak punya apa-apa, tahu-tahu di bojo, di anak, di dunia, kabeh rezekine Allah. Lho Allah itu yang kita kenal di dunia ya Rahman. Kita bisa senang, bisa asik, bisa bercengkrama macam-macam. Yo. Dan itu Tuhan yang sama nanti saat kita di akhir. Tuhannya tidak ganti. Paham ya? Orang terus Tuhan itu berita ngelak rukun. Tidak, Tuhannya itu orang wong sadis, orang wong tukang suut. Dia ini baik-baik saja. Kan apa mati sih pun kuabe makanya Nabi nak hentikan lah ya mutan nak hadukum ilah wa wa yusinudan nabilah jogeman kau ibu mati tanpa modal husnudan mbak pengen malah Sufyan Ats-Tsauri tahu hentikannya ini malah sengak mana aku seneng sih benar di kitab pengen aku gak seneng kalau kitab malaikat malik jadi karena kurang ajar ulama aja nih kau ulama pun jawab kurang ajar be malaikat karena ulama itu katanya lebih tinggi daripada malaikat loh ya memang iya kan memang keyakinannya kan gitu manusia lebih abdul tiba Malik artinya ulama ya kue-kue itu. Jurang sanggup aku kelas men, aku sambil bareng udah sanggup aku mulia sebanding sopoi seorang sopoi. Murid buna. Sebenarnya sorry, aku udah seneng sebenarnya kisah malaikat Malik. Bahkan umpo mau sing nangani si Sabtu kan ngecek uang tua aku ya udah seneng. Kita koi lima gaya subjek. Karena tak sayang sangi uang tua aku, sayang pangeran. Mumpung tua aku itu sayangnya pas mati Nabi. Sayang aku tenang di titik kalau mati, perintah aku di bantuan. Lah pengirat ada iso mati. Jadi nak sayang ya berumah terus. Jadi ulama dulu itu punya logika terus. Supaya mahabbah atau isek yang Allah subhanahu. Ya yang saya kenal Tuhan, aku cilik Radhi Popo. Bahkan dalam kejadian sing detail, fi dulu matin salah. Aku yang kandungan ibuku. Siapa yang bisa berperan di situ? Sing ngekei nafas sopo, sing ngekei kehidupan sopo. Zaman kita masih di kandungan, toh tetap hidup, tetap sehat. Kalau tidak sentuhan Tuhan karena siapa? Malah ada pengiraan yang ngundat-ngundat, wais antum ajinnatun fi butuni umatikum. Kayak railing, zaman kue berupa janin, berupa orok, yang wetenge mbok. Lho saiki bareng kue iso mangan, iso golek duwe, iso mangan, soalnya golek duwe krono kangelanem. Iso mangan mergo PNS, mergo di pekerjaan tetap. Nah zaman ini kita ngadukan pekerjaan buyutem. Lamanan kue cilik, pelayan-pelayan penyelamat no sopong, kue raro kiri kanan. Nyatane urip nganti gede. Bareng gede di ikhtiar malah jadi musrik. Mergo gara-gara yakin krono ikhtiar ide. Mana pengiraan orang udat-udat wa'id antum ajinnatun fi butuni mahati. Mana falatu zaku anusakum kue josok suci. Kue zaman yang kandungan sing rumat pengiraan. Zaman kue raro sing wujud no pengiraan. Nuh bareng wujud kok malah jadi kurang ajar. Iso sudah kau di duitku. Iso haji king amalku. Aku iso mulya ngene barokah ilmu barokah ilmune buyutem. Ngono kula termasuk ulama sing ra seneng mulya mari sing rek biasa mawon. Wong ana sampeyan ra seneng aku biasa mawon sampeyan wong biasa wae padha biasa. Senengmu ora ana gunane. Nek tak pai bojoku lho sik urip wasiat kula dek aku nak mati suwe dipendem ra tang dang kiai jalan tok tok kok nyalan aku. Mugo suwe aku kudu ora ana segala akhir kasih prek sesuk ro kiai wis mati. Gampang lho. Lah nek cuma mate saya, aku mate kaya awake dhewe sing bulet-bulet iku. Karena orang-orang yang tauhidnya tinggi, yang punya ilmu hakikat itu yakin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kula Gusti, kowe iso salat ya krana rahmat Allah, ya krana hidayate pangeran. Wa nusuki kowe iso ibadah haji dan yang lain juga krana hidayate pangeran. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ya sudah, isane irah tok. Sehingga ketika kita di alam raya ini nyeksa ini beberapa rahmat Allah karena Tuhan yang sama nanti kita hidup di akhirat aja kayak itu. Lah nek ngono bute mu azhal kula nyekseni Allah ilaha illallah sing wujud hakikat namung jenengan. Mu nyekseni melok nyekseni itu ning dikon gak usah intervensi nyekseni mu roh tok. Ngerti-ngerti kowe seneng iso mangan iso asik iso bercengkrama kula nyekseni rahmate jeneng. Kamu ndak akan bisa menciptakan rahmat. Bahkan zaman di dunia pun kamu tidak bisa menciptakan rahmat. Apalagi nanti setelah mati. Kita juga tidak bisa mengambil rahmat atau menciptakan rahmat. Tentu mendapat rahmat zaman di dunia dan akhirat. Kabeh kersane Allah Ta'ala. Kabeh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah di sini ini kenapa al-baqiyatus sholihat ngendikane ulama-ulama ini kalimat-kalimat tauhid. Ini la ilaha illallah wa wawu nopo asbar. Ini rungokno tenan. Sehingga kita ini bangga dengan amal-amal yang sifatnya religius. Dan sekarang kan banyak LSM, banyak aktivis, banyak macam-macam. Terus orang yang sering wiridan, wiridan itu soleh ritual. Nak sentukang sedekah dari soleh sosial, secara akademik dibagi-bagi. Nak soleh ritual itu egois. Nak soleh sosial itu sumrambar. Semua omongannya, mpodor apa HP. Memang itu ironis, pemahaman demikian itu ironis. Meskipun sing wiridan dhewe kadang ngilangi sumpek ngono ya padha ironi ta ya. Dipilo-pilo tenan dipilo ora karep. Karep. Padahal andikan wiridan ora karep itu mung luar biasa. Napa luar? Luar. Wonten ulama nu sing saking kurang ajar, saking mantepe ta kok. Nek wiridan nganti telu dino, angger suwe-suwe ora mangan wonten. Padahal dia tu wali terkenal wali metu-metu. Orang makam laku nu wong kampung kono terkenal dekne wali wong do nawani mangan, do nawani mangan. Kok bar tiga era atau mulai matur nu. Kita kok ya, jiran rata mundi matur kita. Ya, saya ngeki aku di matur nun, dia di kesempatan ngamil, gue mau ngapain ya. Karena aku ahli, ramangan mati, rapopo. Sehingga kampung situ menjadi terpelajar. Nak wong dia ini sodako, bukan berarti lebih unggul. Dia ini dia kepingin selamatkan rokok. Ya, butuh suar. Podo aku wiridan, butuh suar. Gue sepodo butuh ya, rasa matur-matur nun. Tapi akhirnya apa? Melatih tahu. Tahu gak? Jadi uang rasa soan. Namun saya ini kan bodoh apa? Apa artinya wiridan, uripe gak ada uang? Padahal yang mendingan itu rata sudah kok. Uripe gantung uang liyo. Kan gak realistis. Padahal si sudah kau juga kadang yang seneng ramu komentar ngono, si komentar ngono pengamat. Tapi rasa ini sudah kau dewi ramu komentar, dia nganti sudah kau kan ya butuh suwargo. Artinya dia tidak mensudah kau yang di sudah kau nyudah kau ya wae dewi ben selamat kau ngerokok kan. Pengamal ngamalam dewa kon matur nuwun kan. Makanya di Quran sendiri itu man amila solihan paling nafsi kue nak ngamal apa, yuk manfaatkan gua awam dewi kan. Jadi matur nuwun etika sosial saja, ya baca bagi benawan pantuk nuwun saja. Sebenarnya itu tidak menyentuh ilmu hakikat. Kalau ilmu hakikat, taman kamu itu sedekah, haji, sholat, zakat. Yang kamu bayari siapa? Diri kamu sendiri kan? Man amila sholihan balina. Ngamal sholat pasti nguntungkan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu terkenal dinda ini, biasanya metu naik tolong dina. Tolong dina suatu tenan kan? Suatu tenan. Nah dia ini takoh ini, jadi ulama itu mesti ada nakal. Iya, jenengan itu nak mangan ngenteni tolong dino nanti. Padahal kadang yang makan jenengan kan uang yang mergawe ini syubhat, kadang nggak duit riba, duit bodoh ini. Ya justru itu, aku mangan aku ngenteni tolong dino. Go uangmu nak wes mah mati. Kalau ada yang dipangan kecuali asu, itu asu jadi halal. Jadi artinya nak wes kiri-ri, itu halal kabeh. Mulanya jadi. Lo iya kan, ad-darurat tuh bihul mah. Ad-darurat. Uang lu nak mangan, lu nak banget lu sini, paham? Mana kau pulau nu terasa ulama sih nyorok pulau nu kau ngalim. Jadi kau pulau nu rai sama sih duit pulau atas ramat rai sama pulau nemen-nemen ini di kau itu dengan tadi halal dengan tadi kepak saya. Dan kadang kau jual tak kagus, jadi kau harus makmur ijek purwe rai sangkemu aku lama pada nu kue. Makanya saya itu dulu heran, bapak saya itu pondoknya lebih bagus ketimbang dalamnya bapak. Sekarang saya juga saya di rumah saya itu ya bagus pondok saya. Ya karena untuk mesti halalnya itu ulama itu milih sekadar. Supaya tidak resiko menjadi hak. Aku naik darurat, asulah halal. Darurat itu rasa rukun ya setengah hari itu mesti. Nah ulama di sini kuat tulung dino, paham ya? Kuat tulung dino, aku setengah hari itu halal. Wah terus malah kritiknya temen. Malah repot tuh, malah repot. Paham ya kalau terang aja. Jadi sebetulnya tahlilan yang didesain para ulama, wiridan yang didesain para ulama, dan kalimat sholihat yang didesain para ulama itu urutannya itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wa. Cuma kita-kita ini kan sering kena hijab, sehingga kita hanya bisa memahami ibadah sosial. Kayak sedekah, kayak zakat. Ibadah yang kaitannya tauhid murni, la ilaha illallah itu sudah hilang. Kalaupun dibaca mau sebagai rutin. Padahal kalau kita mau memanset ulang, mereset ulang, zaman rungono dunia, rungono manusia, wah, orang penting kaku. Mau ono Allah dewi ya. Dari itu Allah gawe manusia, ben kenal Allah. Ya sudah begitu saja. Betapa tidak pentingnya manusia, orang tahu rungono, tahu apa? Tahu. Malah Joko Ono sering gawe masalah. Mau WSG ikut di, gawe masalah. Lho manusia orang gawe masalah, kalau orang cerita bolak-balik. Manusia orang ngarah bener. Mau orang rahmati pangeran manusia orang bener. Kalau bolak-balik nyontokan, misalnya manusia dungo, ya Allah, kalau ingin jadi polisi sing sukses nangkep penjahat. Iku nak dungane ning multajam disembadani, iku pangeran kudu dhewe penjahat. Engko polisi iku digawe iso nangkep penjahat. Nang ngono wujude penjahat mergo dungane wong iku. Paham nggih? Lho iya to nak artine mandi kan dene dadi polisi sing nangkep penjahat, pangeran nak mandekno kudu gawe penjahat. Paham nggih? Terus dene sing nangkep. Podo ke dadi kiai, mesti kalau dadi kiai di santri naga, wudhu pengira dia yang bodoh sih. Yang kena dimelepui di kan, dan mau tenang fair saja. Podo, woi Gusti Cahayu, boleh seneng kulo pengira kutu beda iki telmis sih. Nak untuk dia waras sih moh. Oh si pengira aku yang ngatur sana sini, di terakum no, untuk dia kelahiran. Paham gitu? Jika ia khayalan asumsi-asumsi sehingga jelas. Akhirnya menerima keadaan ini. Akhirnya untuk bucur, oke sih akhirnya itu apa? Pak Bu itu mengiran kan merubah ke arah sini kan? Ribatnya di trahumno. Asumsi cara berpikir dicuci otaknya. Kan tidak gampang menerima keadaan. Lu artinya menuso kudu ngopi itu salah. Sing bener mau tak abut, ngerosok kawulannya pengiran itu. Makanya kesalahan manusia sendiri itu profan, rentang. Mulane tengene hadis kutsi wono hadis sing paling ngeri. Suatu saat ning ora-ora master itu di hadis muslim, ning ora-ora master ditekan. Iku jauh bil aqli yang suka-suka ditekan. Hei, wong suka-suka mubun rokok. Terus juga itu. Gusti kula kan sering sedekah ngene-ngene. Ya tapi kowe sedekah pamer. Karo dene buku sedekah dunyaku kok malah mbok pamer terus sing amal kowe. Dadi kowe sedekah ngamal wong tapi pamer ben kowe sedekah. Aku sing paling penting sing gawe dunya, gawe hidayat malah ra tau kok sebut ya dari pangeran. Neraka kowe. Neraka. Tepakno ulama, ulama neraka pisan. Kenek apa Gusti kula pegawane mulah, sing kok mulang ilmu, malah wong bendarani kowe ngaling kowe ilmune manfaat. Aku malah ra kok sebut-sebut neraka. Malah kula mulang iki ben gak mlebu neraka. Mergo kalimat bagian kan lha ilmu hal itu. Kan kalimat bagian di sini kan gak ono Gus, bak ngaling Gus, bak hebat kan Allahu Akbar pangeran sing hebat. Mulane aku ora kena sipam. Mergo aku marahi sampean gak marahi Allahu Akbar. Mana biar aku pun buat rani wali ngaling mus, boleh tawarai lah ilah ilmu apa apa pun apa. Apa? Mus, kau mulang apa kau ilmu kau aku, tapi ratau nyebut aku rokok. Rokok. Segeri-geri swaper, zuhud. Kau zuhud krono apa? Krono kere beli bus wargo. Spotu, kau kemarin sabar ya aku kere aku malah nyebut bus wargo rokok rokok. Wahren rokok. Nah, mulanya di sini ini Quran sirine Quran kenapa setan menyerah illa ibadah kamil humulmu lagi sing ra iso digudu setan wong sing ikhlas padahal janjine setan nung setan yo pinter mang sampe setan yo pinter setan yo telmi asine yo teke yo goblok wong dekne dialek mbek pangeran pangeran zat paling pinter ketika dekne wis di vonis gak bakal untuk hidayat setan nggae pengajuan Gusti tapi saya beri hak la uhwiyannakum ajmain diberi hak menyesatkan. Ya dari pengiran itu pinter, mungkin setan itu kayak pas-pasan. Enggak gue cara apa tan kita nih soalnya satu manusia. Dia ini semala hati anakku mimpi ini aitihim, wa min kholfihim, wa an aimanihim, wa an sama ilihim. Gusti pokoknya manusia tak gudo, songko arah ngarep buri, kiri kah kanan, gue tak gudo. Dari pengiran gue cek pintu nih setan. Tan gue akhirnya, padahal setan dengan mengira kanan kiri ngarep buri gue kabel, lah gue ada kajma ini yang kau nih besar. Main dari pengiran cek guys nak. Ya ora tan ila ibadah kan mulai kecuali sing ikhlas kowe ra iso tan. Terus jare setan, Gusti kan kula pun muni asmain dari berbagai arah. Kowe kan gak muni arah dhuwur mbek ngisor. Jadi ku jare ulama, karena setan lupa umpama setan pas iku muni kiri kanan depan atas bawah. Untung setan yo goblok, mulane setan ora tak kuwatir. Setan iku goblok padha ae. Mulane kena dua kali Ibnu Abbas niku. Ibnu Abbas nak sholat cepat, kita kok ubah biru kata setan, ubah biru kata isat setan. Aku cepat-cepat nawan setan, dah sebut ya, pas setan tato menggoda aku sholat besar. Ibnu Abbas itu, gak setan itu pinter, dia kali Ibnu Abbas, tidak sholat cepat. Allah Akbar kerana pengenan, wah sus, ngomong ijak kerana pengenan, ternyata setan lagi goda, ngerayu, wesbar, hebar. Barang dia ini susah, kok lelahi ta'ala, setan pengenan, wesbar, susah, kok terus, Ibnu Abbas itu terus. Nyelip idune se. Lah padahal setan nak ape godho iku toto-toton. Ke setan seneng macak. Mulane darani la uzayina nalah. Dene iku nak ape godho macak se. Iku apa sih bate rasa macak war. Lah iku akhire tok iki kene ditiru. Salat rong kasingan. Iku ono sanad ilmiah tapi kan butuhnya cepat mereka nak kiai ini macak sih setan ini macak aku tetap ketemu saya ini setan ini saya kelabinan rasa kanjeng kiai ini rasa kelabinan terus akhirnya cepat di cepat kiai ini kan setan rasa kanjeng bar kiai ini wis wis bar wah ya nyoro setan kadung ditulis ketompo. Setan itu juga tidak pinter-pinter amat ya akhirnya pangeran nyenyak setan tanku yo kok gue kan wis puas toh tak kayak itu tak turut. Tapi dia gak muni arah dua rebek ngarah ni. Terus dari pangeran, wa izati demi keagunganku, kawulaku sing bertaut sing iktimat ning aku, mesti tak selamat. Iku ngisor gua artine duit tawaduk, dhuwur artine ikhlas ning Allah Subhanahu wa Taala, mesti tak selamat. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kawulaku sing ngene iki kowe ora bakal di kemampuanku. Jadi gampang. Mulane kula niku mun sedaya bola-bali niku kula mboten sok suci. Bojo kula niku sering protes kula. Gus kula niku nak ngamuk jenengan ora tau mbok wales iki. Bojo kula nak undang kula ya. Lah kok males iki piye? Aku ya kepen mbok ngamuk. Lah kok ngamuk iki? Aku ku ngamal ning gone tangga ning wong melarat sedaya kok kadang ra duwe duit. Nah mbok amuk rasa modal terus sabar malah ndok ganjaran aku. Malah gampang. Jadi kalau aku ngene iki dadi wong alim mulang to ganjaran. Coba misalnya serapayu, ora serapayu nyai terus wong ngenyak malah enak to ora usah mulang to ganjaran, modal sabar. Jadi sebetulnya pengiran uga gampang, ibadah napa? Kaya kowe nek ora usah suga, ora usah tak kok masjid, modal sabar kere ibadah. Gampang. Memang berat ibadah sing jalur kene iki berat. Tapi luwih murah, mergo gak biaya, paham ya? Luwih murah mergo ora apa? Ora biaya. Dan itu bagus itu tidak apa-apa. Nah di bangku ibadah yang orang bujuk tuku kalung gelang malah larang. Atau nyabari judulnya malah murah. Gak usah dia, gak usah dia. Ya ini teori ini mungkin absurd cara orang banyak, tapi sah menurut Islam sah teorinya. Paham boleh balik ini malah. Kenapa saya ngaji tema ini dan saya istikharah? Saya bukan sekedar ngajar, saya istikharah itu karena saya tuh dulu itu ya janggal saya seperti sampean. Kenapa ibadah-ibadah yang kayak kalimat thayyibah kok dipuji-puji kayak itu? Padahal kalimat thayyibah kan efeknya tidak sampai manusia. Beda dengan zakat, sedekah kan efeknya dirasakan manusia. Tapi setelah saya pikir-pikir, lah iya, sedekah nganggo duit, duitnya pengirah. Hidayat kepengen sedekah ya wae pengirah. Ya wae pengirah. Berarti ujung-ujungnya kata kuncinya tetap apa pengirah? Nah kata kuncinya pengirah ya wawaw akbar lah ilahi lawaw wawaw nopo. Justru nak sedekah mbok kombinasok nabek tauhid malah luar biasa. Misalnya ngeten, sampean punya uang 200 ribu kowe mbok sedekahno. Tapi karena Allahu Akbar, Gusti, karena engkau Maha Besar bisa mengkasih gantinya ini. Berarti kowe sedekah ning makhluk sing mbok iya seneng, pangeran yo seneng karena motivasi sedekah Anda adalah Allahu Akbar karena Allah mampu mengganti yang kamu sedekahkan. Nah, kalau sudah begitu mesti ditampa pangeran disebut wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Jadi semangat kita sedekah karena yakin fa huwa yukhlifu. Livo, Allah pasti mengganti. Berarti semangatnya kan wow akbar, Allah Maha Besar, itu mampu mengganti. Orang sedekah suap, nanti kan dapat imbalan. Ruwet namanya. Jadi sebetulnya kombinasi ilmu sosial pun kombinasinya juga dengan Allahu Akbar. Paham ya? Misalnya katus kula mulang sampean kan ora prospek. Kompensasi ini tidak jelas, izinnya tidak jelas. Justru itu aku wani, mereka wakbar, tapi Allah tetap mampu genteni. Maling kan genteni sebagainya, sebenarnya bus warga, misalnya suarga orang penting untuk ridhani pangeran. Paling penting sebab itu ngendikan ulama al-baqiyatus sholihat kado ulama sepakat la ilaha illallah wallahu nopo. Lan kula lathah iki mumpung sampean rong mati nek ketemu pangeran ben pantes. Dadi kawula suwidak tahun ben nopo? Pantes. Kula ya ora yakin umur kula dawa ya ora kepen umur dawa rumak umur dawa rumak. Nah sampean seneng ae masuk melarat lah ora wani mati. Ya lucu aneh. Kok sampean para kuwi aneh. Ure pra jelas tapi rawani napa? Sare wedi. Wedi rambut bus warga. Ha ngilo serapan bus warga. Sampeyan ora pantes iki ora pantes. Urusan pantes ora pantes. Wong pangeran kena mbok jaluki Gusti kulo bus warga niku ora pantes. Tapi yang bener kok ya ora kuat nek ora guna wes diakali. Cara Madura beda meneh malah pangeran diwarai. Di suatu ketika jare ini anekdot. Mudurono ngelaut, pada ngelaut ana prahara kapale kena topan macam-macam, semancing rantuk kena topan semacam-macam. Mudu ngene nek pengiran. Bareng laut iso tapi untuk yo awake, bareng ning gone pelabuhan kumat. Ya yes, kumat macam-macam ya yes, mesume minume macam-macam. Bareng mulai ning kampunge iku ana kebakaran. Kayaknya di kampung saya ada kebakaran. Bareng tambah dekat rati mau kampungnya, tapi omae sing kebakaran omae. Dia itu kan berjalan, ya Allah, kenapa urusan laut dibawa-bawa ke darat? Gak terima dia, kasusnya dia laut, hukumannya dia gak. Dia itu kan, ya Allah, kenapa urusan laut dibawa-bawa ke apa? Akhirnya pangeran, oh awas kira-kira tegur. Iku ceritanya seorang kiai berkata sebenarnya ya Allah, sebenarnya aku tidak tisam ya Allah, salah saya kan di dunia, kenapa di bawah bawah? Saya kira kacer. Loh tapi itu ya Allah bener. Malah ada kaji Nabi ngendika, nak wong mukmin untuk musibah ning dunia, utawa untuk kesusahan ning dunia, udah di kafaro, ben orang nanti itu akhirat. Jadi urusan dunia harus diselesaikan ning dunia. Padahal ini dari Aziz, tidak ada mu'min yang dunia dicoba, itu apa? Mereka urusan dunia sudah selesai nih. Jadi tidak dibawa-bawa ke akhir. Jadi itu cerita kiai, tapi memang itu ada filosofinya. Cerita itu ada apa? Ini penting kalau terangkan supaya semangat sampai mengingat hal ata alal insani khilum minad dahri lam yakun syai'am madhkhur. Jadi piye manusa iku tau ra ono, langit bumi tau ra ono. Ketika ada semua, tentu kata yang sah. Mengenai mau permanani solihat, kata yang sah sing layak. Iku mau Allah tok, Allah akbar la ilaha illallah, karena zaman alam raya ini tidak ada sing ono Allah sarasan. Berarti kalimat sing hakikat, kalimat sing wujud namun kata Allah akbar la ilaha illallah. Nah setelah langit dan bumi ada, manusia ada seperti itu. Ya sama saja. Adanya mereka itu ada yang diadakan. Setiap saat bisa dilenyapkan, ditiadakan lah. Lah wujud sing ini ki wujud tanpa eksistensi. Lah wujud sing tanpa eksistensi tentu ra perlu dipuji-puji. Sing wajib dipuji-puji wujud wajib wujud. Mulane kalimat al-baqiyatul khaliqat kabeh nimbalik ning Allah Subhanahu wa taala. Ini la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Makanya niki kula nggih mun rasa tuwa nggih. Dan saya merasa bahwa pilihan-pilihan ulama mendesain wiridan begini itu sudah ada riwayatnya. Sampai jangan kira bahwa ulama itu tanpa riwayat. Memang setelah sampai mudin, terus kiai-kiai sing rutin tahlilan mungkin harus order. Gitu. Itu kan kasus saja ya, artinya ya. Tapi sebetulnya itu filosofinya luar biasa. Saya itu alhamdulillah sekarang itu semenjak 2005. Yang wasiat nggih kata. Aku nak mati, sing imami sholat di bisbah kadang sing lepas ya wakil wong mati, wong apa mati-mati sing ganti nyali ngadepi pangeran itu tawasule gak aku ya. Wah aku ya rondo grogi wong tigo tawasul wong mati. Jadi kira-kira sebenarnya wakopanku ya kayak ngonong suke ngonong mati saya istri toh pokoknya sebenarnya dunia aku kiai si A si B termasuk aku wah mah anak es mater aku sebut gus wah betul sama gus sih sebenarnya warisan gus sakemu wah tenang. Jadi ini pokoknya kira-kira tak menarik. Tapi kan, aku ini, tapi orang tuamu kurang ajar. Paling bahagia itu regani kira kata buskan rokok aku mau. Tinggi ini aja seneng, berdua pintu duit aku mau. Kabutin rokok, kurang kamu duit. Ngawur, paling buan terjadi saya paling nak sitoke 1 juta paling 1 miliar. Nah, iki 5 ora lagi bener 200 juta. Mau nanggung neraka mau. Aduh ora usah wasiat alami wae. Jadi aku ora perlu tanggung jawab, dene ora perlu tanggung jawab. Malah enak. 50.000 lah tapi ora usah tanggung. Ora usah kesepakatan. Lah itu asal-usulnya itu sederhana. Dia itu punya anak putri mati. Ya mati sih. Kulau kan ngepas jenis, jadi kulau cerita. Saya ini kan selama ini sudah merasa ada kedangkalan pemahaman terhadap kalimat-kalimat toy. Bisa kulau terang. Pokoknya sebuti mawon dawi Rasulullah, mangko la la ilaha illallah dakhalal. Jadi la ilaha illallah itu satu kalimat yang orang kafir fir itu menjadi mukmin karena la ilaha illallah. Orang-orang kafir fir itu harusnya neraka abadal abad. Tapi gara-gara melafatkan la ilaha illallah menjadi layak masuk surga. Meskipun nanti disiksa ratusan tahun. Mergo penggawane zina, gento, maling. Tapi karena kalimat yang satu ini suatu saat tetap dimasukkan suar. Nah ngono la ilaha illallah itu kalimat yang benar-benar istimewa, benar-benar mutu. Tapi selama ini kan kita hanya rutin saja. Hanya rutin saja. Padahal kalau kita ngerti prestasi la ilaha illallah. Songko kafir menjadi mukmin, songko fonis abadi nin rokok berpotensi melebu suar. Suarku. Beberapa keunggulan-keunggulan lain-lain. Lagi pula saat nakal-nakal yang menusun di dunia itu kan ada durasinya. Mulanya kalau cerita ini cerita nyata. Ada seorang ulama yang gak tahu dosa. Wali gak tahu dosa. Karena dia yakin melebus warga karena prestasi ngamal. Suatu saat dia nyapin melebus warga, pengiran dicegat. Hei, pulang. Kue kok mantep melebus warga karena apa? Gusti kula mulai cilik atau maksiat. Pegawainya kula soal. Berarti yang busu warga krono apa? Krono ngamalem. Ya, gak apa-apa ini suarga. Ini dunia 80 tahun, ini suarga 80 tahun. Meriang deh. Makanya ya, saya itu tetap pede sebagai ulama. Dan saya yakin dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama lah yang bisa melogikakan dawai Rasulullah. Selama ini orang-orang mutazila kan janggal. Loh surga kok karena rahmatnya Allah itu gimana? Kita ini disuruh ngamal ya berarti surga karena ngamal. Tapi ulama bisa menjelaskan kalau surga karena ngamal. Tak sering-seringnya menusuk ngamal 80 tahun. Nak umurnya 1 tahun, 1 tahun. Nak suarga krono ngamal, suarga ini 1 tahun. Paham ya? Meriang deh. Gusti, kepengen kulon itu suarga selawase. Kok namung 1 tahun, Gusti. Sing selawase rahmatku. Makanya kenapa masuk surga karena rahmati Allah, mergo swarga selawase waras. Tentu kompensasi amal kita tidak cukup. Tapi nak krono rahmati Allah cukup, karena rahmati Allah abadalah. Paham ya? Begitu juga neraka, upama neraka krono dosane Bani Adam. Ini bising tahu dosa-dosa semangat. Semangat obat lah, orang semangat terus dosa. Wah, ada semangat obat di harapan. Tak nakal-nakali manusia mau nakal kan 80 tahun, 1 tahun. Mestinya nak pangeran adil, nerakanya mau 1 tahun, 80. Tapi baru itu radil bonus warga, radil ngamal abel. Artinya nak mau adil kerana ngamal kan nerakanya sesuai kadar ngamal. Ini swarganya sesuai kadar. Tapi tidak, karena manusia itu tidak penting semua dan Allah wis mutusno. Sing tak lebokno swarga krana rahmatku, sing tak lebokno neraka krana adilku. Wong ora paham blas pokoke ben pengiran ngomong ngono ora paham Allah. Sing penting luwe masuk akal timbang krana ngamal. Mergo nek krana ngamal durasine terbatas. Neraka kudune yo mok sebatas nakale 80 tahun, swarga wis batas ngamale 80 tahun. Tapi dengan kita yakin, lebih swarga krono rahmati Allah itu salah-salah selawat. Mergo rahmatnya Allah juga selawat. Selawat. Nah di sini ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa melogika dewe Nabi. Meskipun ya tetap orang-orang tidak paham, tapi rodok paham kan. Lalu semenjak sama yang jelaskan ini kan rodok paham. Mungkin di antara sama ada yang pernah tertarik sama Mu'tazilah, aku podo goblok. Tapi setelah dijelaskan ini, tetap iya. Nah krono ngamal berarti durasinya sama-sama sejumlah ngamal. Iku enak ra nganggo tauhid. Nganggo tauhid malah ra sida ngamal. Ngamal opo? Sedekah. Dunyane sapa? Jare pangeran. Dunya aku kan jare pangeran, sing buka sedekah duwe pangeran. Tapi kula nggih salat Gusti sujud. Sing maring hidayat sapa? Nggih jenengan. Aku sing tukang ngekeki saiki bukan ngekeki hadiah kowe. Mulane cara sing aran hikam, ikhlas itu dimulai dari tauhid. Bagaimana mungkin Allah yang mengkasih hadiah kamu? Ya niku sampean untuk hidayat. Untuk hidayat, gelem sedekah, gelem zakat, gelem poso. Kemudian Allah pula kamu tuntut supaya kamu dimasukkan ke surga. Kuwi wong aneh ta aneh. Kan padha karo misale Mustofa tak kei modal sak miliar, tak kon dagang bareng badi dadi 10 miliar nuntut kula. Gus kei bonus kula sukses. Wong aku sing ngekei modal malah pokon ngekei nopo? Lah Allah tuh kayak itu, yang ngasih hidayat Allah, sing ngekei duwe Allah, fasilitas ngamal semua dari Allah. Lho bareng kowe ngamal kok nuntut apa kene mlebokno kowe ning swar? Apa alasan anda kan gak ada alasan kan? Mulanya ngamal lu rano gunanya kabeh kecuali sing diikhlasno karena Allah taala. Lah ciri utama ikhlas itu iya, kena ngamal rasa nyebut awam ya niku. Pokoknya Gusti jenengan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah, tak kok enggak lah maksud tempe ngomong ngono. Ya ora ana maksud Gusti. Pokoknya jenengan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Ya ora ana maksud. Ya ta meng neraka ge boten ora ana levele, pangeran badhe neraka tersinggung. Mulane ana wali kuen amune akbar mesti awal luwih gedhe meneng ora neraka ora ana swarga ora ana pangeran uga dene neraka swarga zaman pangeran ana ora ana neraka ora ana apa swarga sugeman pangeran den mau digo tameng neraka neraka ora ana papane barang sing ora penting ora penting iki penting kula aturaken supaya sampean kalau ditetir tahlilan atau mimpin tahlilan roh karepe nak wiridan ya roh napa ora ada sakian jumlah nak 1000 mlebu swarga tambah hisab nak 500 setengah hisab aku guru ana sing nonton, nek ana nggo guru bingung ning ora-ora masak. Piye karepe? Lho saya ini bukan mursyid, tapi banyak mursyid yang ngaji sak ya. Kalau urusan ngaji tembe wong alim to. Ono terus satu jumlah itu. Ora-ora riwayat kok satu jumlah, jumlah gampang. Tak cilik ra iso akiat-akian, malah ra gampang kesel tak cilik. Malah gak gampang napa? Abang tua-tua agak iso akeh lah. Apa maca sedelok wis mriyang smeler. Lah kula wingi didolani kiai sing bakdo tetep. Gus. Nasibe mayit iki duka sepundi, Gus? Lah pas mati sing nalken kula lah. Napa hubungane mah to, Gus? Pas nalken kula pas tetep kabeh. Jadi iki kisahnya. Niku paham. Keluarganya umumnya pondok itu kan kalau mati urip kan kiai ini ya lala pas wayai keluarganya mati kiai ini pas terpas pelu pas daerah tinggi wah semuanya marah itu pelu kabeh lah aku kan pondok kiai ini bar tak gos bon honor di ngoten gitu lah ngurah masalah pelu kabeh orang paham bodoh aku itu guna jemulnya kameran dino oke semua dipikir tenang pangeran ngeler dendeng meriang dia marahnya kabeh pelu bareng dene sirang tak apa. Sing belo ra jenengan pangeran gak salah dengar ge cocok. Pangeran gak salah apa? Di kulon saniki ge jenengan ge suatu saat ngadepi jenenge kematian. Kematian mboten penting, mun ngandel kula sampe nanut mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Sing duwe sanad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampean hidup sekarang kan iso guyu to, iso seneng. Sing ABG pacarane seneng, sing tuwa ngono ape wae ora kasil lah ya seneng. Semoga aku kepengin sugih, kepengin tok ya wis napa? Seneng. Kaya rokir ben dadi wali ora kasil lah ya wis seneng. Aku pengen. Sigire dhuwur. Artine kan seneng yang sekarang kita rasakan atas nama apa? Ya karena Allah Rahman. Dan Allah yang Rahman ini pula sing kita adepi sampean teng akhirat. Dan sifatnya Allah tidak akan rubah, sing pangeran ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Melane pangeran nak teng Quran ku gampang ngeling nang menungso. Sumaruddu ila wahi maulahumul khat. Kemudian manusia nanti dibalikan kepada Allah maulahum, yaitu bendarane mereka, tuane mereka. Sebagaimana Allah tuan di dunia, nanti di akhirat juga tuan. Dan ciri utama tuan adalah mengurusi kepentingan hamba. Mulane Allah paling ra seneng mbek wong kafir, mbek sing ingkar. Wong pangeran semaringi rezeki, maringi nikmat kok diingkari fungsi ini, diingkari eksistensi ini. Lah iki terus darani kafir, jahit, wong sing angel. Mbok kon ngaku tok, mulane darani jahat tok ekor. Manusa mau modal ngaku. Ngaku nak ndek niku kawula pangerane Allah jurus. Lan pangeran gebut ya mbek wong ingkar. Wong karuan eksistensine kabeh tergantung Allah kok gak ngaku fungsine pangeran. Lah sira ngakoni fungsine pangeran disebut mungkir utawa kafir utawa jahit. Lagi tau jarani mukmin, mukmin mana nak boh mukir, wong sing ikrar neng eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Lewat eksistensi iki terus kita ngikrarno dilatih lewat kalimat thayyibah. Nggo Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ila anta alhamdan manan yusfi as-samawati wal ardi hadiyyan qayyiman la ilaha illa huwa. Anna risalahu wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulai sallallahi alaihi wa sallam alimukum al-kitab wal hikmata wa tafsirin nafa. Allahumma lakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu la tardha. Lakal hamdu ya Allah, hamdan yuafi ni'amaka yukafi mazidat. Ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Lakal hamdu mil'al mizan wa mil'a ma baina as-sama'i wal ard wa mil'a ma min syai'in ba'd. Ilahana ya lakal hamdu hatta tardo farso anna ya Allah. Ilahana annaka tusabbihu lakas samawati tusabbihu wal ardu man fihin. Wa annaka ya Allah maulana al-haq wa inna la nahliku wa lan nahlika wa anta ma'ana ya Allah ya ilahi ya musyrikal burhan wa ya qawiyal arkan ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadzal makan ukhrus nabi ainika allati la tanabaku safikan fikal ladhi la yuram innahu qad sayakuna qalbuna alla ilaha illa anta wa inna la nahlika wa lan nahlika wa anta ma'ana wa anta ilahuna wa anta maulana ya Allah qad syahidna rahmaniyataka wa syahidna rabbaniyataka farhamna warfa'na ya Allah innaka anta arhamur rahimin ya maulayal hadd la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hadaytana ya Allah ila tasbihika wa tahmidika wa takbirik wa hadaytana ila al-iqrar bi rububiyyatika ya Allah fatabbitna ya Allah fina ya Allah fina ya Allah wa al khaira ayami yawman nalqaka fiinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta ghafurur syakur ra'ufur rahim farhamna waghfir lana innaka antal ghafur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanallahi rabbil alamin. Fatiha.